gimana mau bilang ke radio lain? Iya, iya, iya. Jadi ada atau mainkan aja lah, kan? Bisa mainkan lah. Dalam siapa? Ini ada obatnya, ada siapa vitamin D. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa? Untuk menghilangkan rasa sakit. Vitamin D. Oh, hilang rasa sakit ya. Mandra. Jalan deh. Ambo. Ya. Kita ini untuk menghilangkan rasa sakit ya. Kalau kalian tidak makan ya, kalian. Obat penawar rasa sakit. Penawar rasa sakit dan penawar rasa rindu. Saya akan mengambil